نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال وصفة الغسل sampai situ. Wasifatul ghusli, tata cara memandikan jenazah. Wahia ayyadahu ala sariri ghuslihi, yaitu orang yang hidup meletakkan orang yang mati yang akan dimandikan jenazahnya di atas sarir, tempat memandikan jenazah. Walillahil hamd, di setiap masjid, dari masjid-masjid kaum muslimin sekarang hampir dikatakan semuanya memiliki alat ini. Barakallahu fikum. Tsumma yasturu auratahu, kemudian ditutup auratnya, dilepas seluruh pakaiannya. Tsumma yujarriduhu min thiyabihi, mencopot seluruh pakaian yang dipakai oleh si mayit. Jadi yang dipakai hanya kain yang menutupi auratnya, dan jangan dibiarkan tersingkap dan menjadi tontonan orang ketika memandikan jenazah. Dan memang barakallahu fikum, hanya beberapa orang saja yang bertugas memandikan jenazah yang harus hadir di ruangan memandikan jenazah, selebihnya tidak boleh karena bukan tontonan. La quwwata illa billah. Wa yuwarihi anil uyuni fi hujratin aw nahwiha. Wa yuwarihi, yuwari yang disembunyikan dari pandangan orang, apakah dia dimandikan di satu ruangan, kamar atau yang lainnya. Kalau tidak, silakan membuat hijab yang menghalangi pandangan orang terhadap si mayit ketika dimandikan. Tsumma yarfa'ul ghasila ra'sal mayiti ila qurbi julusihi. Kemudian orang-orang mengangkat si mayit kepalanya sampai miring seakan-akan dia hendak duduk, antara duduk dengan apa? Dengan berbaring di tengah-tengah begini. Kalau dudukan demikian, kalau ini yang diinginkan, kalau ini berbaring. Summa yumarriru yadahu ala batnihi wa ya'siruhu. Kemudian diletakkan tangan di perutnya, digosok-gosok ke bawah agar supaya sesuatu yang hendak keluar, keluar memang pada saat itu dari kotoran dan najis. Summa yunadzifu al-makhrajaini. Kemudian dia hendaknya membersihkan dua tempat keluarnya kotoran, kubul dan dubur. Wa yunajjil mayyita, dan mengistinjakannya. Fa yaghsilu ma 'alal makhrajaini minan najam min najasatin. Wa dzalika, ini mencebok, membersihkan dua tempat keluarnya najis ini. Wa dzalika bilafi khirqatin 'ala yadihi, dengan cara membalut tangannya dengan kain. Barakallahu fikum. Atau kaos tangan, ada kaos tangan yang dijual 5.000 satu pasang atau 10.000 yang terbuat dari kain ini, barakallahu fikum, itu yang bagus dipakai supaya tidak lagi repot-repot dengan lap-lap ini, barakallahu fikum, yang terkadang lepas dari tangan kita. Baik. Wadhalika bilafi khirqatin ala yadihi, dengan cara menggulung kain di tangan. Thumma yanwil guslah, kemudian dia meniatkan memandikan jenazah. Wa yusami, dan menyebut nama Allah. Wa yuwaddi'uhu, kemudian setelah itu dia pun mewudukkannya. Kaudu ilis salah, cuci tangan dulu. Barakallahu fikum. Cuci tangan dulu. Baik. Kemudian apa? Mata-mata menggosok bagian mulutnya kalau bisa, kalau tidak ya langsung ke wajah. Barakallahu fikum. Kemudian kedua tangan, kemudian kepala, telinga, kemudian kaki. Illa fil mata-mata wal istinsyak. Wudu sama seperti biasa kecuali dalam masalah berkumur-kumur. Karena tidak boleh kita memasukkan air ke dalam apa? Dalam mulutnya, karena akan masuk ke lambung dan akan keluar menjadi kotoran pada saat itu juga. Karena apa? Karena orang yang sudah mati itu segala sesuatunya sudah tidak berfungsi. Paham barakallahu'alaikum. Tidak ada lagi berfungsi. Baik. Tidak ada berfungsi. Baik. Dubur ini yang biasa menahan barakallahu'alaikum. Duburnya yang bisa menahan kotoran keluar, ya gitu, orang-orang sehat secara otomatis tertahan. Sadar atau tidak sadar, itu dubur akan ngancing. Barakallahu fikum. Ngancing dia dan tidak membiarkan sesuatu keluar dari dubur selama orang itu sehat. Paham barakallahu fikum. Bahkan lebih terasa lagi ketika ada sesuatu yang mau keluar, kemudian dia menahannya. Itu menunjukkan ketika dia masih normal, masih bisa menahan. Barakallahu fikum. Kecuali kalau keadaan-keadaan tertentu yang tidak lagi dia bisa menahan, seperti orang sakit mencret, diare, macam-macam. Tapi barakallahu fikum. Ini karena memang benda itu akan keluar karena encernya, cairnya. Agar. Tapi selama itu dia padat, maka dia bisa ditahan. Jangankan yang padat, kentut saja orang bisa menahan. Barakallahu fikum. Saking hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi orang kalau mati tertidur karena tidur saudaranya mati, maka ya kentut tidak terasa oleh dia. Barakallahu fikum. Baik. Fa yaghsilu ma 'ala al-makhrajaini min najasatin wa dhalika bila fi khirqatin 'ala yadihi. Dia mencebokkannya dengan cara menggosokkan tangannya yang telah dia balut dengan kain atau memakai kaos tangan. Tumma yunyanwil ghusla, kemudian dia meniatkan memandikan jenazah dan menyebut nama Allah bismillah wa yuwaddi'uhu dan mewudukannya, sama seperti wudu di salat. Karena sama seperti wudunya untuk salat, kecuali madmad wal istinsya, kecuali berkumur-kumur dan menghirupkan air ke hidungnya, ini tidak bisa. Fa yakfi al mas'al al fami wal anfi, maka cukup membasuh mulut dan hidung. Tumma yukammilu ghusla baqil jismi, kemudian menyempurnakan sisa wudu yang lainnya. Barakallahu fikum. Wistabu ayyalufa ala badani yadihi khirqaha lattagsil. Disunnahkan, disunnahkan bagi orang yang memandikan jenazah ini membalut tangannya dengan kain. Wal wajibu ghaslatun wahida idha hasala bihal al-inqa. Yang wajib cukup satu kali mandi. Kalau memang dengan satu kali mandi itu cukup. Ini sempurna memandikan. Baik. Al-inqa, istilahnya al-inqa. Kalau sudah cukup satu kali sudah. Tapi gua salah wahidah. Wal mustahabu thalathata ghasalat wa in hasala al-inqa. Dan yang disunnahkan tiga atau ganjil kalau sudah sempurna pembersihan. Wa yastabu ayyajala bil ghasalat al-akhirati kafuran thumma yunashiful mayyita. Kemudian disunnahkan untuk yang terakhir, bilasan terakhir, barakallahu fikum, adalah dari kafur, kafur barus ini. Baik, karena menjadikan kulit si mayit semakin dingin dan lembut, kemudian harum, tidak secepat mungkin didatangi oleh hewan-hewan yang akan memakannya. Baik, thumma yunashiful mayita, kemudian dia mengeringkan si mayit dengan handuk. Wa yuzilu anhu ma yushra'u izalatuhu minal adhafir wasyu'ur. Kemudian disunnahkan, wa yuzilu, menghilangkan apa yang disyaratkan untuk dihilangkan dari kuku yang terlalu panjang, dipotong, wasyu'ur, dengan rambut-rambut yang perlu dihilangkan juga. Wa yudhiru sya'ar al-mar'ah, dan mengepang, khusus untuk perempuan, dikepang tiga. Baik, dikepang tiga, bagian di atas sini, di ubun-ubun ke atas, kemudian di belakang dua. Dikepang, kepang tiga, kemudian dijulurkan ke belakang. Wa yusdilu min wara'iha. Wa idha ta'adzara ghusl mayti li'adami wujudil ma', kalau tidak mampu dimandikan jenazah karena tidak adanya air, au kana maqta'ul jism biharqin muqatta'ul jism biharqin wa nahwihi, atau si mayat ini terputus-putus jasadnya, tercabik-cabik, tidak bisa dimandikan. Tabarakallahu fikum. Misalnya, tabarakallahu fikum, sallamakumullah, orang yang barakallahu fikum tertabrak, kemudian la haula wa quwwata illa billah, jasadnya terpencar-pencar, telak. Ini kepalanya putus, badannya hancur, tidak memungkinkan untuk dimandikan. Atau orang yang terkena kebakaran, barakallahu fikum, sudah matang, tidak bisa lagi dimandikan. Kalau mandikan, apa istilahnya, daging-dagingnya itu akan apa namanya, pergi bersama dengan air. Atau orang yang sudah berapa hari baru kedapatan mayatnya, bau busuknya sangat, barakallahu fikum, dagingnya juga sudah membusuk, sudah terkelupas-kelupas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini tidak perlu dimandikan. Fa'inna yuyammam biturab, dia hanya ditayamumkan dengan tanah. Wa yastawliman ghasala mayitan ayaktasila ba'da tagsilihi, dan disunahkan bagi orang yang memandikan jenazah untuk mandi pula setelahnya. Sunahkan siapa memandikan jenazah, selesai dia memandikan jenazah, pulang dia ke rumahnya juga mandi. Barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum, mau dipraktek ini atau bagaimana? Intinya mau dipraktek. Panjang ini mestinya. Taib, orang yang meninggal dunia barakallahu fikum diambil, dinaikkan di sarir. Taib, tempat atau ranjang mandi jenazah. Kemudian semuanya dicopot barakallahu fikum dan tinggal kain penutup aurat. Barakallahu fikum. Kemudian diangkat badannya separuh mirip duduk. Kemudian diurut bagian perutnya agar supaya sisa-sisa kotoran yang masih tertinggal dan akan keluar ketika digerakkan berikutnya nanti, memang keluar sudah saat pada saat itu. Baik. Diturunkan, naikkan lagi. Baik. Sambil dicebokkan, barakallahu fikum. Sambil dibersihkan kotoran itu dari tempat keluarnya. Sambil tetap diguyur pakai air. Sekarang walillah pakai selang-selang air lebih bagus. Ketimbang sacut ciduk-ciduk begitu, air selang lebih bagus. Sebelumnya semua orang yang memakai memandikan jenazah harus pakai apa? Kaos tangan, atau dia membalut tangannya dengan kain. Barakallahu fikum. Setelah itu, dia pun mewudukkannya. Diwudukkan jenazah itu mulai dari cuci tangan, kita mencuci tangannya. Kemudian cuci wajahnya, kecuali apa tadi, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, karena tidak mungkin barakallahu fikum cuma kita basuh mulutnya saja dengan hidungnya. Setelah itu kita cuci tangannya kanan, kemudian kiri, kemudian kepalanya dengan apa, telinganya, kemudian kakinya. Setelah itu baru kita memandikan jenazah barakallahu fikum. Di sebelah kanan dulu, barakallahu fikum. Sebelah kanan dulu. Bagian atasnya, kemudian dibalik bagian belakangnya. Kemudian sebelah kiri, bagian atasnya, kemudian bagian belakangnya. Kemudian disiram semuanya itu satu kali. Kalau ini cukup, maka cukup. Artinya sudah bersih dia, sudah apa dia. Kalau tidak, maka dua kali sampai tiga kali. Apa namanya? Berapapun, kalau misalnya yang keduanya sudah bersih, maka harus ditambah satu kali untuk menjadikannya ganjil. Menjadikannya ganjil. Ini sebenarnya dua orang cukup bisa memandikan jenazah. Bisa memandikan jenazah. Hmm. diwudukan dari awal. Ada ya ana pahami barakallahu fikum ya, cuma yang kedua ini, yang ketiga langsung di kiri kanan gitu. Jadi cukup satu kali diurut perutnya pada saat dari awal, kemudian satu kali diwudukan. Barakallahu fikum. Adapun memandikannya itu, memandikan kanan dulu, baru bagian belakangnya, baru kiri bagian belakangnya sampai ke bawah. Pokoknya tiga kali. Baik. Atau lima kali atau tujuh kali. Kalau kita memandang masih ada sesuatu yang kurang. Barakallahu fikum. Setelah itu dikeringkan. Baik, dikeringkan. Kemudian ditutupi dan diangkat ke barakallahu fikum pengafanan. Diangkat ke pengafanan. Gimana? Boleh siram langsung di bawah kain, tidak apa-apa. Kain itu hanya sekedar untuk menutupi auratnya. Baik. Dan kita memakai kaos ini agar supaya tidak tersentuh dengan auratnya dia. Barakallahu fikum. Jadi air boleh langsung, boleh juga di atas kain, atau boleh langsung pakai selang langsung di bawah kain, labas. Yang jelas ada orang yang memegang dan senantiasa menjaga agar supaya auratnya tidak tersingkap. Karena akan banyak cerita-cerita nantinya di belakang. Oh, si pulan demikian dan demikian dan demikian. Baik. Padahal tidak diperkenankan untuk menceritakan kondisi-kondisi si mayit. Baik. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia rasakan. Oleh karena itu yang paling berhak untuk memandikan jenazah siapa? Bukan orang lain. Tapi kalau sang suami ya istrinya, kalau istri ya sang suami yang memandikannya. Supaya tidak ada cerita-cerita. Karena sang suami yang biasa melihat apa yang ada pada istrinya, demikian yang sang istri, dia yang melihat apa yang ada pada suaminya. Tapi kelebihan dan kekurangannya, sehingga tidak ada orang yang tidak ada orang yang mengetahui keadaannya, hidup dan matinya. Sebagaimana kata Aisyah, "La istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala Rasulullah SAW illa azwajuhu." Seandainya boleh dikembalikan ke awal, maka tidak ada yang memandikan Rasulullah kecuali istri-istrinya. Nah, tapi sudah terjadi. Barakallahu fikum. Seandainya bisa diulang. Baik, barakallahu fikum. Maka tidak ada yang memandikan Rasulullah kecuali istri-istrinya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Madarraki?" Tidak mengapa atas engkau, seandainya pun mati, engkau mati, maka aku akan memandikan engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah mengeluhkan tentang sakitnya. Barakallahu fikum. Ini untuk tujuan apa? Menutup aurat. Kemudian wasi, orang yang dia wasiatkan, si pulan yang memandikan saya nanti, si pulan. Atau kalau tidak, maka orang terdekatnya, kalau mampu. Kalau tidak, maka ya orang yang mampu untuk barakallahu fikum, orang yang mampu dan amanah dalam masalah ini, bisa dia mengurusi jenazah dan dia tahu menjaga apa? Menjaga kehormatan. Jangan selesai dia memandikan jenazah kemudian dia cerita, si pulan katu begini, begini katu, begini katu dia. Tidak boleh, haram hukumnya. Baik. Dihijabinya barakallahu fikum, dimandikannya di ruangan yang tertutup agar supaya tidak kelihatan aib-aibnya. Seumur dia kasihan dia sembunyikan apa yang menjadi kekurangannya, kemudian setelah mati anda seenaknya saja membeberkan tentang kekurangannya. Mayam. Mayam bagi, tidak pantas. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Apalagi yang namanya kekurangan dan kelebihan. Di suatu tempat mungkin orang menganggap itu kalah, itu kekurangan. Tempat yang lain menganggap itu justru kelebihan. Taib, keutamaan. Wallahul musta'an. Al-muhim. Taib, auratnya harus dijaga. Setelah itu dipindahkan ke Masalah apa? Baik. Al-masalah tsani, masalah yang ketiga, artinya kedua, may yatawallal ghusl, siapa yang berhak untuk memandikan jenazah? Al-afdal yatawalla ghusl al-mayti man huwa a'rafu bi sunnatil ghusli min attiqati al-umana al-udul. Yang paling utama untuk memandikan jenazah ini adalah orang yang paling tahu tentang sunnah memandikan jenazah. Min attiqat, dari orang yang terpercaya, orang-orang amanah, orang-orang adil. Wala syama idha kana min ahlihi wa aqaribihi, apalagi kalau yang memandikannya itu yang amanah, yang bisa, adalah kerabatnya sendiri. Lianna alladhi yatawalla guslahu sallallahu alaihi wasallam kanu min ahlihi ka'ali radhiyallahu anhu wa ghairi. Karena yang memandikan jasad Rasulullah adalah kerabat dekat beliau sendiri, yakni Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Wa la nasi bi guslihi wasiyuhu alladhi awsa ayyaghsilahu. Dan orang yang paling utama untuk memandikannya adalah orang yang diwasiatkan untuk memandikan. Baik. Au abuhu, atau ayahnya. Au jadduhu, atau kakeknya. Thumma al-aqrab al-aqrab min isabati thumma dawi arhamihi. Kemudian anak-anak keturunannya, orang yang dekatnya, saudara-saudaranya. Kemudian baik, orang dawi arham. Wajibnya tawalla ghusla dzakari ar-rijal, yang wajib memandikan jenazah laki-laki adalah laki-laki pula, perempuan-perempuan pula. Wa istathna min dzalika az-zawjan, dan dikecualikan dari masalah ini adalah suami istri. Fa innahu likulli wahidin minhuma ghuslun lil akhar, ghuslul akhar. Karena masing-masing bisa memandikan. Kalau istri yang meninggal, suami yang memandikannya. Demikian kebalikannya. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha, taib. Sesudah hadis Aisyah, "Lau kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu, ma ghassala Nabi sallallahu alaihi wasallam nisa'uhu." Seandainya bisa untuk kembali ke awal, maka tidak ada yang memandikan Rasulullah kecuali istri-istrinya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, "Lau mitti qabli la ghassaltuki wa kaffantuki." Kata Aisyah, kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, "Seandainya engkau mati sebelum aku, maka aku akan memandikan engkau dan mengapani engkau." Taib. Wa gusilat Asma bintu Umais, wa gasalat, wa gusilat Asma bintu Umais zaujaha, wa gasalat Asma bintu Umais zaujaha. Taib. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan yang memandikan Abu Bakar adalah istrinya. Taib. Asma bintu Umais. Wala yaghsalu shahid, wala yughsalu shahidun al-ma'rakah, shahidul ma'rakah. Dan tidak dimandikan orang yang mati syahid di medan perang. Baik. Adapun syahidul akhirah tetap diperlakukan sama seperti jenazah-jenazah yang lainnya. Al-harqa, al-tayyib, barakallahu bikum. Tayyib al-garqa. Al-tayyib al-gharik, barakallahu bikum, sahibul hadam. Baik. Orang yang tertimpa sesuatu, atau orang yang tenggelam, atau orang yang dikatakan Rasulullah SAW syuhada, tetap diperlakukan sebagaimana biasanya. Adapun yang tidak diperlakukan biasa adalah para syuhada ul ma'arakah, orang yang mati dalam pertempuran di medan perang. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatla Uhud ayyudfanu fi thiyabihim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk orang yang mati syahid di Uhud untuk mereka dikafani atau dikuburkan dengan yudfanu, dikuburkan dengan pakaiannya apa adanya. Walam yusalu, dan mereka tidak dimandikan. Walam yusalla alaihim, dan tidak disolatkan sebagaimana biasanya. Wakadzalika la yukafan, demikian juga tidak dikafani. Baik. Wala yusalla alaihi, dan tidak salat, bal yudfanu bi thiyabihi, cukup dengan pakaiannya, apa yang ada pada dia itulah yang dipakaikan untuknya. Kalau bila disabik sebagaimana yang telah kita lewati. Dan kondisi memang perang, kondisi perang memang kondisi yang sangat darurat. Terkadang susah untuk kita mendapatkan karena banyak yang mati. Kalau mau dimandikan semuanya repot. Barakallahu fikum. Seandainya barakallahu fikum, seandainya kita memperlakukan sebagaimana biasa, walillahilham, syariat kita memberikan syariat seperti ini. Tidak dimandikan jenazah dan tidak disolati, tidak dikafani, dikuburkan apa adanya. Karena dalam perang, medan perang, barakallahu fikum, Jangankan untuk memandikan jenazah, orang mandi, orang hidup saja, yang mau mandi kurang air. Jangankan untuk yang mandi, untuk minum saja terkadang susah. Baik, apalagi memandikan jenazah. Ini termasuk min lutfillahi subhanahu wa ta'ala, kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah mensyaratkan untuk orang yang mati dalam perangan, tidak dimandikan, tidak dikapani, dan tidak disolati. Wasiqtu wa huwa al-walidu yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi. Dzakaran kana untha idza balaga 14 gusila wa kufina wa sulli alayhi lanahu ba'da 14 yakunu insana. Wasiqtu siqtu yani orang lahir prematur mati tapi lahir prematur biasanya mati sebelum cukup bulan, sebelum umur 9 bulan. Wa huwal walidu yaskutu min batni ummihi qabla tamamihi, yakni janin yang keluar dari perut ibunya sebelum sempurnanya 9 bulan, laki atau perempuan. Idza balagha 14, kalau sudah 4 bulan ke atas. Ingat, 4 bulan ke atas kapan anak itu lahir, bulan 4 lebih atau 5 bulan atau 6 bulan atau 7 bulan kemudian lahir dalam kondisi mati, tetap harus dimandikan, dikapani, dan disolati. Barakallahu fikum. Karena setelah 4 bulan cukup dia dikatakan manusia karena sudah ada rohnya. Di bawah 4 bulan barakallahu fikum itu tidak dikatakan manusia. Barakallahu fikum. Belum dikatakan manusia, tapi diberi nama biasanya dengan maddatul hayah, materi kehidupan. Baik. Dia sudah hidup tapi belum diberi roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham barakallahu fikum. Baik, dia sudah hidup. Mulai dari bertemunya sperma dan ovum ini sudah terjadi kehidupan. Baik, terjadi kehidupan, pembelahan-pembelahan sel-sel barakallahu fikum sehingga terjadi apa? Terjadi pembentukan darah, daging, akhirnya membentuk tulang, organ-organ tubuh. Sudah terbagi, masya Allah, asalnya dari suatu yang satu. Tapi kudratillahi subhanahu wa ta'ala, semuanya terbentuk. Mana yang bakal jadi kepala, mana yang bakal jadi kaki, mana yang bakal jadi tangan, mana yang bakal jadi perut, dada, barakallahu fikum, dan apa yang ada di dalamnya. Masya Allah, tabarakallah. Dari sperma, sperma satu ini yang masuk, kemudian membelah, jadilah dia apa? Segumpal darah, segumpal daging. Kemudian di sana lihat dia bentuk mana calon otaknya, mana calon matanya, mana calon rahangnya, mana calon otak, tengkoraknya, tulang belulangnya. Barakallahu fikum. Taib. Selama dia belum diberi roh oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 4 bulan ke bawah, taib, ini bisa disebut dengan maddatul hayah. Maddatul hayah, materi kehidupan. Pada saat dia sudah ditiupkan roh padanya, maka dikatakan insanun. Karena sudah ada apa? Sudah ada jasad dan sudah ada roh yang menyertainya. Barakallahu fikum. Pada saat itulah, kalau dia gugur, disolati, dikafani, dimandikan, dikafani, dan disolati, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tapi kalau tidak, ya sama seperti seonggok daging, barakallahu fikum, 3 bulan keguguran, diambil saja kemudian dikubur. Tidak perlu disolati, tidak perlu diapa-apain. Karena memang biasanya di bawah 4 bulan itu memang bentukannya belum terlalu mirip manusia, barakallahu fikum. Orok atau orok masih bentuk kayak begini. Baik. Sama seperti apa? Janin-janin binatang lain. Baik. Janin-janin binatang yang lain ya sama seperti itu kurang lebih. Tikus, sapi, ya kurang lebih barakallahu fikum. Baik. Sapi oroknya, kambing. Barakallahu fikum. Kita ajukan sampai sini barakallahu fikum. Ini tata cara insyaallah, tata cara insyaallah mudah dipahami. Dan tidak terlalu ribet yang namanya memandikan jenazah. Cuma perlu memang latihan-latihan. Pembiasaan-pembiasaan sehingga terbiasa memandikan jenazah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu butuh belajar memang, butuh belajar. Kemudian yang paling pantas untuk memandikan jenazah adalah orang yang arifun bi sunnatil ghusl. Apalagi itu adalah kerabatnya sendiri, orang dekatnya. Baik. Dan yang tidak dimandikan sebagaimana mestinya adalah syahidul ma'arakah. Baik, orang yang mati dalam peperangan dan anak yang gugur di bawah umur 4 bulan. Baik. Ilahuna subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.